Ya, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesi terakhir bersama Bang Kavi Kurnia, kita membahas mengenai merubah nasib. Dan tadi Pak Budi telepon nih Bang Kavi, kalau biasanya orang yang sukses itu suka meninggalkan ranjau dalam tanda kutip. Jadi kalau ada orang mau mengikuti kesuksesannya, susah gitu mau mengikuti jejaknya ya. Nah karena kalau dia bilang juga tadi, by nature tuh susah-susah gampang. Mungkin ada yang mempermudahnya gitu. Kalau menurut saya sih, yang Anda harus lakukan adalah Anda menciptakan sendiri kehidupan Anda. Jadi seringkali orang berpikir bahwa dengan meniru sukses orang lain, orang bisa ikut sukses. Justru itu tidak benar. Karena orang yang sukses itu punya style, punya gaya, punya jalan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi misalnya begini, masuk akal gak? Misalnya ada juragan besi kayak luar biasa, ya akan sangat susah ada dua juragan besi yang sama persis suksesnya. Gak mungkin dong. Jadi ngapain juga kita niru juragan besi itu? Oke. Iya kan? Jadi misalnya itulah sebabnya mengapa Bill Gates itu cuma ada satu. Tapi kalau di Indonesia rata-rata kembali lagi ya Bang, back to nature di Indonesia tuh saya lihat ada orang jualan donat sukses semua bikin donat. Iya, makanya that's tapi why. Yang harus dia perhatikan justru nggak mungkin gitu loh. Dan itu cuma ada satu. Itulah sebabnya mengapa satu. Misalnya Howard Schultz di Starbucks kagak ada Howard Schultz kedua. Karena it's impossible gitu. Biarpun itu anak keturunan dia ya, enggak ada gitu. It's impossible to duplicate that kind of success, karena setiap sukses itu sangat unik, setiap sukses itu dimiliki oleh seseorang dan dilakukan oleh seseorang dengan gayanya sendiri, dengan caranya sendiri. Jadi kalau menurut saya, jangan copy, jangan tiru. Dan itulah kalau Anda tidak copy dan tidak tiru, Anda kan tidak mengikuti jalan yang sama. Akhirnya gak kena ranjau. Yeah. Ayo Pak Budi, tunjukkan kemampuan Anda, rubah nasib sendiri, jangan mengikuti jejak orang lain untuk sukses. Ya. Ciptakan jalan sendiri gitu ya Bang ya. Oh mantap. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Salafudi nih. Bang, tingkat pendidikan itu apakah berpengaruh pada nasib kita juga gitu? Tidak. Tapi kalau Anda mengatakan apakah tingkat pendidikan itu berpengaruh pada pekerjaan Anda? Iya. Ulangi, tolong. Bagaimana tadi? Tingkat pendidikan berpengaruh pada nasib? Kagak. Tidak. Terus? Kagak. Jadi ada orang yang kagak sekolah, bisa aja dia sukses. Orang yang sekolahnya SD bisa aja sukses. Orang yang sekolahnya SMP bisa aja sukses. Itu sudah banyak contoh ya. Tapi yang kedua ini aku agak-agak bingung. Tapi kalau tingkat pendidikan berpengaruh pada pekerjaan Anda? Iya. Jadi, iya. Jadi maksudnya gini, kalau pendidikan Anda cuma SD, kagak mungkin Anda jadi akuntan. Oh iya. Iya kan, nggak mungkin dong. Misalnya, terus tingkat pendidikan Anda SD, nggak mungkin Anda disuruh bangun jembatan, ambruk jembatan. Oke. Okay. Okay? Jadi kalau Anda memutuskan menjadi seorang entrepreneur, ya tingkat pendidikan itu mungkin tidak terlalu berpengaruh atau tidak menjadi kunci satu-satunya, gitu loh. Bisa mempengaruhi tapi tidak menjadi kunci satu-satunya. Tapi kalau Anda bekerja, Anda ingin menjadi seorang profesional, ya tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh. Jadi semakin, karena memang udah aturan mainnya begitu, semakin rendah pendidikan Anda, semakin rendah pula gaji Anda. Semakin tinggi pendidikan Anda, semakin tinggi pula gaji Anda. Tapi mungkin juga ada ya di antara kita pendidikan tinggi gaji gitu-gitu aja gitu ya. Bisa juga. Bisa juga tuh. Jadi peluang kalau masalah pendidikan mah harus jadi entrepreneur ya kalau tidak terhingga begitu. Oke, baik. Ini kemudian ada dari Bapak Agus ya. Bang Kavi, apakah kesuksesan yang kita dapatkan ada hubungannya dengan pertahanan yang dilakukan oleh jasa paranormal begitu yang notabene apa nih Bang? Di Indonesia sangat kental sekali. Aduh. Apa-apa ke dukun biar sukses gitu. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Jadi itu kan juga berlawanan dengan agama. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih kita harus mengikuti jalan yang hitam? Kalau ada putih, ada jalan yang putih bersih. Iya. Oke, Pak Agus, begitu ya. Baik, Bang, satu menit terakhir, Bang. Apa sih lesson learned yang kita ambil dari merubah nasib ini, strateginya sendiri? Jadi, kalau kemarin kita bilang bahwa sukses itu adalah memilih, maka pada hari ini kita bilang bahwa kalau misalnya keterbatasan kita dalam memilih itu memang terbatas, jangan menyerah. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Lance Armstrong, sakit itu sebentar, gagal itu juga sementara, tapi kalau menyerah itu selamanya. Jadi makanya jangan menyerah. Mm-hmm. Abis ini nyanyi bareng-bareng lagunya Rian The Massive ya. Jangan menyerah. Berarti tuh bagus banget lagunya. Loh, Bang ya. Kita harus putar lagunya Susan Boyle. Oh, Susan Boyle aja kita putar nanti ya. Oke. Okay. Baik Bang Kavi, terima kasih sudah hadir di kesempatan sore ini. Next kita masih lanjutkan lagi apa kayak namanya ya Bang ya? Capture-capture-nya begitu ya, kira-kira besok di capture berapa gitu ya. Oke, mitra bisnis sampai di sini juga Coffee Break. Jangan lupa Rabu jam 5 sore Anda boleh nantikan kami berdua. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Coffee Break bersama si biang penasaran Coffee Kurnia. Sampai jumpa.